صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan tafsir surah Al-Qamar dari kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Kita masuk pada ayat yang ke-9 dan seterusnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kadzabat qablahum qaum nuuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Dan sungguh kaum Nuh telah mendustakan para rasul sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir yang ada. Kaumnya Nabi Nuh sudah mendahului dalam mengingkari dan mendustakan Nabi Nuh. Fakadzabu 'abdana, mereka mendustakan hamba kami Nuh. Wa qalu, dan mereka mengatakan, majnunu wasdujir, mereka menuduh bahwasanya Nabi Nuh itu gila dan harus dijauhi. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya aku orang yang lemah, maka tolonglah aku. Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir, maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air hujan yang sangat deras, tidak ada hentinya. Wa fajjarna al-ardha 'uyuna, dan kami pancarkan dari bumi seluruh mata air. Faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir, maka bertemulah antara air hujan yang sangat deras tiada henti dan juga air dari bumi, mata air yang berasal dari bumi dengan begitu derasnya tiada henti, sampai akhirnya mencapai sebuah perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yaitu banjir yang menenggelamkan dunia, seluruh dunia. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, dan kemudian kami selamatkan Nabi Nuh dengan ditunggangkan di atas perahu. Tajri bi a'yunina, yang perahu tersebut berlayar dengan pertolongan kami. Jazaa'an liman kana kufir, itu sebagai balasan bagi orang-orang yang dulu diingkari oleh kaumnya. Walaqad taraknaha ayatan, dan sungguh kami telah tinggalkan perahu tersebut sebagai tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah SWT tidak hancurkan secara penuh, bahkan masih bisa dilihat perahu tersebut secara jelas ke beberapa generasi setelah Nabi Nuh. Ya. Sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah. Fahal mim muddakir, tinggal siapa yang mau mengingat Allah. Fa kaifa kana azabi wa nuzur, dan supaya tahu bagaimana azabku dan peringatanku. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fa hal mim mudzakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Ya, Al-Qur'an itu berat, besar, agung. Gunung saja bisa hancur karena tidak kuat ya mengemban Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an itu Allah akan mudahkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki ya, untuk dihafal, untuk diingat. Fahal mim mudzakir, tinggal siapa yang mau mengingatnya, tinggal siapa yang mau menghafalnya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala kadzabat qabla qaumik ya Muhammad, telah mendustakan sebelum kaummu wahai Nabi Muhammad. Kaum Nuhin, yaitu kaumnya Nabi Nuh. Fakadzabu abdana, mereka mendustakan hamba kami. Ay sarrahu lahu bitakdzibi, yaitu mereka terang-terangan melawan dan mendustakan Nabi Nuh, melawan dan mengingkari dakwahnya. Wattahamuhu bil jununi, dan menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan gila. Wa qalu, mereka mengatakan majnunu wazdujir, sesungguhnya Nuh itu gila kata mereka, dan patut untuk dihindari, dijauhi. Wa qala Mujahid, adapun Mujahid menafsirkan wazdujir ay istatir jununan. Istatir jununan, yaitu dia sudah gila dan terus akan gila terus. Jadi dianggap gila permanen. Ya, ini adalah tuduhan kaumnya Nabi Nuh. Qila wazdujir, ada yang mengatakan wazdujir ay intahruhu wazajiruhu watawa'aduhu, yaitu yang dimaksud wazdujir dalam penafsiran yang lain adalah halangi dia ya, kepung dia, ancam dia. Nah, ini adalah perkataan para pembesarnya. Sebagaimana dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, la illam tantahi ya Nuh, kalaulah engkau tidak berhenti dari dakwahmu wahai Nuh, latakunanna minal marjumin, sungguh engkau akan dilempari batu. Qalahu Ibnu Zaid, demikian ditafsirkan oleh Ibnu Zaid, wa hadha mutawajjihun hasanun, dan ini penafsiran yang bagus. Wa qala fad'a rabbahu anni maghlubun fantasir, maka Nabi Nuh pun berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah, anni maghlubun fantasir, bahwasanya kami atau aku wahai Allah hamba yang lemah, maka tolonglah aku. Ay inni dha'ifun an ha'ula'i wa an muqawamatihim, wahai Rabbku, sesungguhnya aku lemah dan tidak mampu untuk melawan mereka. Fantasir anta lidinik, maka tolonglah ya hambamu ini untuk membela agamamu. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, fa fatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir, maka kami buka pintu-pintu langit sehingga mengucurkan hujan yang begitu tumpah ruah, sangat derasnya, tiada henti. Qala Sudi, munhamir ay katsir, sangat banyak. Wa fajjarna al-ardha 'uyunan, dan kami pancarkan dari bumi seluruh mata air. Ay nab'at jami'u arja'il ard, yaitu keluar mata air tersebut dari seluruh penjuru bumi. Hatta at-tananiri, sampai-sampai tanur open yang di bawah tanah itu sampai mengeluarkan air. Ya mahalu niran, ya, di mana itu adalah tempat untuk menyalakan api untuk memasak. Naba'at uyunan, sampai menjadi mata air. Ya, seluruh bumi, semua lubang yang ada di bumi memancarkan mata air. faltaqal ma ay minas sama'i wa minal ard, maka bertemulah dua air, yaitu air dari langit dan air dari bumi bertemu, kemudian menjadi banjir yang sangat besar. Ala amrin qad qudir, ya, sampai menuju ke sebuah perkara yang telah ditakdirkan. Ai amrun muqtadir, yaitu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banjir bandang yang sangat besar, ya, yang menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Qala Ibnu Jurayz an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Jurayz dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa fatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir ay katsirun lam tumtiris samaa'u qabla dhalika al-yawm wa la ba'dahu illa min as-sahabi, yaitu Allah bukakan pintu-pintu langit dan mengucurkan hujan yang sangat deras, sangat banyak, ya, sampai-sampai belum pernah langit itu menurunkan hujan dengan hujan yang seperti itu. Tidak pernah awan itu sebanyak, semendung dan sederas itu hujannya. Tidak ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Fafutihat abwabus sama'i bil ma'i min ghairi sahabin dzalikal yaum. Bahkan pintu-pintu langit itu dibuka tanpa awan turun hujan. Ya. Jadi bayangkan saja kalau namanya hujan biasanya kan mendung, ada awan. Kalau ini bukan hanya saja awan tetapi berbagai macam tempat itu air turun dari langit tanpa melalui awan. Ya, dari pintu-pintu langit dituangkan air. Ya, begitu derasnya dari langit. Faltaqal ma'an ala amrin qad qudir, maka bertemulah air langit, air hujan, ya, bahkan hujan yang tidak kira-kira, yang belum pernah sebelumnya dan tidak akan lagi sesudahnya, bertemu dengan mata air yang memancar dari seluruh, ya, belahan bumi, sehingga menjadi sebuah banjir yang sangat luar biasa, ya, membanjiri dunia ini. Sampai dikatakan dalam riwayat bahwasanya dunia tersebut tidak ada daratan sama sekali kecuali air. Ya. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Anna ibn al-Khawa sa'ala Aliyan 'ala al-Majarrah, bahwasanya ya, di atas perahu, kata Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair al-Quradi dan Qatada bin Zaid, hiya al-masamir, ya. Yang wahiduha bisar, ya, masamir, ya, adalah lempengan-lempengan kayu yang tersusun. Yuqal jasir kama yuqal hadik, hibak, ya, wahuduk, ya, ini bahasanya bisa demikian, jasir, ya, dan seterusnya. Waqala Mujahid ad-dusur adla'us safinah, dusur adalah adla'us safinah, yaitu tulang-tulang daripada perahu, apa namanya ini, perahu kemudian ada tulang-tulangnya, apa namanya, kerangkanya, ada kerangkanya, ya. Jadi Allah selamatkan Nabi Nuh, ya, dengan lempengan-lempengan kayu dan rangkanya. Berarti gambaran bahwasanya perahunya Nabi Nuh itu, ya, terbuat dari lempengan kayu dan ada kerangka di dalamnya, itu kerangka perahu tersebut. Wa qala Ikrimah wal Hasan huwa sadruha alladhi yudrabu bihil mauj. Ada yang mengatakan dusur adalah sadruha alladhi yudrabu bihil mauj, yaitu bagian depannya itu kuat sehingga bisa menerjang ombak yang besar. Ya, bisa menerjang ombak, bisa memecah ombak. Ini perahunya besar, bagian depannya kuat. ya, bagian depannya itu kuat sehingga bisa menerjang ombak-ombak yang besar. Wa qala Zuhar ad-dusur tarfaha wa asluha. Adapun kata Zuhar, ad-dusur adalah sisi dan bagian inti, ya, bagian sisi perahu dan bagian inti yang dari bawah sampai ke dari depan bawah kemudian sampai ke belakang itu sangat kuat. Wa qala al-Aufi bin Abbas huwa kalkuluha ay sadruha. Ya, kalkuluha ay sadruha, yaitu bagian depannya itu dusur. Ya, intinya perahunya Nabi Nuh itu ya susunannya itu bagian luarnya adalah lempengan-lempengan kayu, kemudian bagian dalam samping depan itu adalah batang-batang kayu yang kokoh yang kuat sehingga bisa menerjang ombak-ombak yang besar. Wa qawluhu tajri bi a'yunina. Perahu tersebut berjalan berlayar dengan pertolongan kami, ai bi amrina, dengan perintah kami, bi mira'in minna wa tahta hidzina wa kala'itina. Yaitu perahu tersebut berjalan dengan perintah kami, dengan perhatian kami, dengan penjagaan kami, dengan pertolongan kami. Jaza'al liman kana kufir, ay jaza'al lahum ala kufrihim billah wa inkisaran linuh. Yaitu banjir tersebut sebagai balasan dari Allah terhadap orang-orang kafir dari zamannya Nabi Nuh yang mengingkari Nabi Nuh, dan sebagai pertolongan bagi Nabi Nuh dan yang mengikutinya. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa laqad taraknaha ayah, dan kami telah tinggalkan perahu tersebut, kami biarkan perahu tersebut masih terlihat, masih tersisa, bisa disaksikan sebagai tanda kekuasaan Allah. Qala Qatadah, kata Qatadah, abqallahu safinata nuhin hatta adrakaha awwalu hadhihi al-ummati. Allah subhanahu wa ta'ala sisakan perahu Nabi Nuh sampai didapati di awal umat ini. Generasi awal umat ini, yaitu generasi sahabat, tabi'in, itu masih bisa menyaksikan dan melihat perahunya Nabi Nuh. Dan itu sudah masyhur. Ya, kalau sekarang gak tahu di mana, ya kita wallahu a'lam. Tetapi di awal umat ini, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi sahabat tabi'in dan atba'i tabi'in, menyaksikan perahu tersebut yaitu terdampar di gunung Judi. Wastawat 'alal Judi. Ya. Yaitu terdampar di atas gunung Judi. Wa dhahiru anal murada min dhalik jinsus sufun. Adapun penafsiran yang lainnya, kalau penafsiran Qatadah tadi, perahunya Nabi Nuh itu masih tersisa, masih bisa dilihat. Adapun penafsiran yang lain, ya, yang dibawakan dari Mukasir di sini, yang dimaksud Allah biarkan perahu itu tetap ada, yaitu jenis perahu tetap ada. Ya, jadi perahu pertama kali itu Nabi Nuh. Nah, setelah itu perahu-perahu senantiasa ada zaman sekarang. Dan bentuk perahu rata-rata seperti itu, yaitu ada lempengannya dan ada kerangkanya. Bentuknya kurang lebih sama dengan perahunya Nabi Nuh. Sehingga penafsiran yang kedua ini bukan perahunya Nabi Nuh, tetapi perahu-perahu yang sekarang itu ya sejenis dengan perahunya Nabi Nuh. Kurang lebih meniru dengan konsepnya Nabi Nuh dalam membuat perahu. Ini berarti penafsiran yang kedua tidak mengharuskan perahunya Nabi Nuh itu masih utuh. Ya, tetapi cukup dengan yang sejenis itu sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi taala, seperti firman Allah taala dalam surat Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan sebagai tanda kekuasaan Allah, yaitu aku Allah Subhanahu wa taala membawa keturunan mereka di dalam perahu yang berlayar. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan bagi keturunan Nuh yang semisal perahunya Nabi Nuh yang mereka bisa pakai dan mereka bisa berlayar dengannya. Ya, dari surat Yasin ini ayat 41-42, ya, penafsiran kedua itu yaitu lebih nampak, ya, lebih kuat bahwasanya tidak harus perahunya Nabi Nuh itu masih utuh, tetapi yang semisal itu tersebar dan tidak dipunggiri oleh siapapun. Karena di sini Allah ciptakan wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun, dan kami ciptakan bagi keturunan Nuh yang semisal perahunya Nabi Nuh, yaitu perahu yang mereka bisa naiki. Ya. Kenapa di sini dikatakan zurriyatahum, keturunan mereka? Karena kita semuanya, ulama ahli nasab sepakat, kita itu semuanya keturunan Nabi Nuh. Ya, jadi Nabi Adam, setelah Nabi Adam nasabnya sampai kepada Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh yang selamat adalah orang yang beriman. 70 sekian orang yang beriman selamat bersama dengan Nabi Nuh. Kemudian putranya Nabi Nuh yang 3, ada yang mengatakan 3 putra ini sebelum banjir, ada yang mengatakan 3 putra ini setelah banjir. Dan ulama nasab sepakat bahwasanya 70 orang yang beriman bersama Nabi Nuh itu nasabnya terputus, dan nasab yang bersambung adalah nasabnya Nabi Nuh, 3 putranya Sam, Ham, dan Yafet. Ya, kalau yang tenggelam itu namanya Kanan dalam Israiliyat. Ya. Kalau yang selamat dan nasabnya menurun kepada kita itu putranya Nabi Nuh yang 3, namanya Sam, Ham, dan Yafir. Itu sepakat ijma ulama nasab. Kita semuanya keturunan Nuh. Kalau Sam itu Abul Arab, moyangnya orang Arab. Ham moyangnya orang Afrika. Ya. Adapun Yafir itu moyang Nagi, orang-orang Asia. Ya. Makanya secara garis besar di dunia ini itu ada 3 jenis manusia. Yang pertama jenis ya Arab dan yang sepupunya, ya, Arab dan sepupunya berarti siapa? Sepupunya Arab, Yahudi, Bani Israel, itu sepupunya Arab, ya, itu Sam, keturunan Sam. Jadi keturunan Nabi Ibrahim itu keturunan Sam, ya, Sam bin Nuh. Sehingga kalau mau kita runtut, baik itu orang Arab, orang Bani Israel, atau orang-orang Eropa yang itu kan rasnya mirip-mirip semuanya, maka itu keturunan Sam bin Nuh. Yang kedua Ham. Ham itu yang berkulit hitam atau coklat tua, itu Afrika, atau yang seras dengan mereka, Afrika atau yang satu ras dengan mereka, sejenis dengan mereka, itu keturunan Ham. Ya, keturunan Ham. Kemudian kelompok yang ketiga adalah, ya, seperti orang-orang Asia, ya, orang Indonesia, Malaysia, ya, atau orang Cina, orang Jepang. Nah, itu mereka adalah keturunan keturunan Yafit. Termasuk Turki. Turki walaupun agak mirip kepada Arab pada Bani Israel, tetapi Turki itu, ya, dan bangsa-bangsa yang sejenis itu, Turkmenistan, Uzbekistan yang Tantan itu, dan yang satu ras dengan mereka di sebagian wilayah Rusia, itu mereka secara nasabnya kembalinya kepada Yafit. Jadi lebih saudara dengan kita, dengan orang-orang, ya, orang-orang Indonesia, orang Jawa, ya, orang Cina, orang Jepang. Ya, termasuk yang keturunan Yafit, di mana keturunan Yafit itu paling banyak adalah Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj wa Ma'juj itu keturunan Yafit. Jadi jelas, ya. Jadi secara garis besar manusia itu dibagi menjadi 3. Keturunan Ham itu orang-orang Arab, sepupunya Arab seperti orang Bani Israel, dan yang serupa dengan itu orang-orang Eropa. Ham adalah moyangnya orang Afrika dan yang sejenis itu. Adapun Yafis ini yang beraneka ragam, paling banyak. Ragamnya banyak. Ada yang ragamnya seperti kita, yaitu orang-orang Jawa, orang Cina, orang Jepang. Ada yang ragamnya itu seperti orang-orang Turki, ya, orang-orang Turki, orang Uzbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, dan seterusnya. Itu masuknya kerasnya, ya, keturunan Yafit, termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Ya'juj wa Ma'juj. Makanya kisah Ya'juj wa Ma'juj itu selain di dalam Al-Quran, selain di dalam hadis, juga di dalam cerita-cerita rakyat, ya, orang-orang keturunan Yafis itu ada. Baik itu cerita orang India, cerita orang-orang yang ada di Cina ataupun yang lainnya, cerita tentang masalah Ya'juj Ma'juj itu secara tradisional itu berlangsung, cerita itu istilahnya legenda lah, seperti itu. India juga sama. Ya. Demikian ya, qona fi dinakumullah. Jadi kita keturunan Nabi Nuh. Ya, keturunan Nabi Nuh. Sehingga kita minimal, ya, bapak kita itu minimal nabi itu dua. Ya, bapak kita semua itu minimal nabi dua. Yaitu siapa? Adam dan Nuh, itu nabi. Kita keturunan nabi semuanya. Ya, kalau mau ditambah Nabi Syif. Karena Nuh itu keturunan Syif. Berarti tiga. Adam, Syif, ya. Syif itu lahir setelah Qabil Habil, kejadian Qabil Habil, kemudian Syif, baru kemudian keturunan ke-10-nya adalah Nabi Nuh. Demikian. Jadi tiga nabi ke atas. Itu setidaknya. Kemudian kita lanjutkan, wa qala ta'ala juga Allah berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya ketika air itu sudah mulai meninggi, kami naikkan kalian di atas perahu. Linaja'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Supaya kami jadikan hal tersebut sebagai peringatan, ya, dan supaya bisa mengingatkan, ya, telinga-telinga yang memperhatikan, yang mau memperhatikan, yang mau mendengar, ya. Sehingga perahu-perahu yang ada ini tadhkirah. Jadi kalau lihat perahu, ingatnya Nabi Nuh. Lihatnya perahu, lihatnya Nabi Nuh. Ingatnya Nabi Nuh sebagai tadhkirah, sebagai peringatan. Walihada qala hahuna, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, fahal min mudzakir. Tinggal siapa yang mau mengingat tersebut. Sehingga kalau dipikirkan, nelayan, ya, orang pembuat perahu atau yang melihat perahu, kalau mata dan telinganya itu peka, imannya peka, maka itu akan menjadi sebuah tadhkirah, sebuah peringatan, ya, untuk supaya beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Walaupun terkadang justru yang Allah contohkan orang-orang yang kufur nikmat itu dicontohkan banyak tentang orang yang berlayar di lautan. Falamma raqibu fil fulk da'awallaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka berlayar di lautan, mereka kesusahan, mereka minta tolongnya hanya kepada Allah. Falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, baru mereka berbuat kesyirikan. Ketika di lautan, mereka hanya memohon kepada Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah berikan panen yang banyak. Giliran sudah panen banyak, giliran sudah selamat di daratan, justru berterima kasihnya kepada yang mereka yakini sebagai dewi-dewi laut, sebagai setan-setan penghuni, ya. Makanya banyak di dalam Al-Quran peringatan tentang orang yang mengkufuri nikmat Allah adalah orang yang berlayar di lautan, minta tolong kepada Allah, diselamatkan. Setelah selamat di daratan, mereka justru berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang mereka naiki berupa perahu itu adalah peringatan dari Allah untuk ingat. Untuk ingat, lautan di depan mereka adalah peringatan dari Allah supaya ingat zamannya Nabi Nuh itu bagaimana? Banjirnya luar biasa. Ai fahal may yatadzakkar wa yata'idu. Yaitu siapakah yang mau menerima peringatan ini dan siapakah yang mau menerima nasihat ini. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an al-Aswad an Ibn Mas'ud qala aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hal min mudzakir. Telah membacakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hal min mudzakir. ya, fahal min muddakir. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, ya Abu Abdurrahman, muddakir au muddakir? Muddakir dengan dal tanpa titik atau muddakir dengan dal bertitik? Karena umumnya tazkirah itu menggunakan dal bertitik, jamah bertitik, muddakir umumnya. Tetapi dalam ayat ini dibaca oleh Rasulullah, dibacakan kepada Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud, dengan bacaan fahal min muddakir, pakai dal tanpa titik, ya, pakai dal tanpa titik, ya. Ini sebagaimana hadis man arada ayaqra'al Qur'an, ya, kama unzila falyaqra'ala ummi ala ibni Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin baca Quran sesuai dengan apa yang diturunkan, itu bacalah Quran kepada Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, aqra'ani Rasulullah muddakir. Rasulullah membaca kepadaku dengan muddakir, tanpa titik. Fahal min muddakir. Wahadaga, demikian riwayat Bukhari. Hajjatana Yahya qala hajjatana Waqi'an Israil an Abi Ishaq an al-Aswad bin Yazid an Abdullah qala qara'tu 'ala an-nabi fa hal min mudzakir wa qala an-nabi fa hal min mudzakir. Aku pernah membaca Al-Qur'an di hadapan Rasulullah, membaca fa hal min mudzakir, pakai dzal bertitik. Maka Nabi kemudian membetulkan, yang benar adalah fa hal min mudzakir, pakai dzal tanpa titik. Ya. Dan diriwayatkan oleh Bukhari min hadis Syu'bah an Abi Ishaq an al-Aswad an Abdullah qala kana Rasulullah yaqra'u fa hal min muddakir. Bahwasanya Rasulullah itu membacanya fa hal min muddakir. Wa qala dzumatakan pula hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Zuhair an Abi Ishaq annahu sami'a rajulan sa'ala al-Aswad fa hal min muddakir aw muddakir. Dari Abi Ishaq, beliau mendengar seseorang bertanya kepada Al-Aswad mengenai bacaan ini, fahal min mudzakir apa fahal min mudzakir. Qala sami'tu Abdullah yaqra, maka Al-Aswad muridnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud membacanya itu fahal min mudzakir, pakai dal tanpa titik. Wa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha fahal min mudzakir. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengar Rasulullah membacanya fahal mim muddakir, ya, dengan dal tanpa titik dal, bukan za, bukan fahal mim muddakir, tapi fahal mim muddakir. Demikian seluruh bacaan itu semuanya itu ada riwayatnya, ya, semua bacaan yang teriwayatkan, ya, itu ada riwayat yang mutawatir kepada Rasulullah SAW. Dan bacaan yang sering kita dengar ini, Hafiz an Asim, itu jalurnya dari Ibnu Mas'ud, bacaannya dari Ibnu Mas'ud. Adapun mushafnya itu adalah yang disepakati oleh para sahabat. Mushafnya yang disepakati oleh para sahabat dikumpulkan dari semenjak zamannya Abu Bakar, dilanjutkan oleh sahabat Umar, kemudian selesai dikumpulkan, disempurnakan penyusunannya, ya, pada zaman sahabat Utsman bin Affan, sehingga dikenal dengan mushaf Utsman. Adapun bacanya, membaca mushaf Utsman itu adalah, ya, riwayat Hafiz an Asim yang itu sanadnya nyampe kepada Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang bacaan mayoritas kaum muslimin dan yang ada di Indonesia yang biasa kita dengar. Itu bacaannya Hafiz an Asim yang bersambung kepada Ibnu Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad akhraja Muslim hadzal haditha wa ahlus sunan illa Ibnu Majah min hadits Abi Ishaq. Semuanya hadis tadi diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan ahlus sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, kecuali Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Perlu diperhatikan masyarakat muslimin, karena Al-Quran itu bukan hanya mushaf, tetapi juga bacaannya itu terwariskan. Ya, bacaannya itu terwariskan, tersanadkan generasi demi generasi. Ya, kalau zaman sekarang ini biasanya sanad kepada Rasulullah itu jarak bacaan Qur'annya biasanya antara nomor 27, nomor 28 atau nomor 29 sanadnya. Ya, jarak kepada Rasulullah itu umumnya ya, kalau pakai hafaz misalkan itu berarti dia nomor 27 atau 28 atau 29, rata-rata demikian. Dan semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan dan diteruskan generasi demi generasi, ya, bacaan-bacaan Quran tersebut. Wa qulhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur, dan bagaimana azabku dan peringatanku. Ai kaifa kana 'adzabi liman kafara bi wa kadzdzaba rusuli, yaitu bagaimana azabku terhadap orang-orang kafir, ya, yang kafir kepadaku dan yang mendustakan rasul-rasulku. Walam yata'id bima ja'ad bihi nuzuri, bagaimana mereka itu tidak mengambil pelajaran dari apa yang datang dari peringatan-peringatanku. Wa kaifa intasarat lahum wa akhadtu kaifa intasartu lahum wa akhadtu lahum bisar, dan bagaimana aku tolong orang yang beriman, dan bagaimana aku azab mereka dengan sedemikian rupa, dengan begitu mendadaknya, dengan azab yang sangat pedih. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, kemudian Allah berfirman, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Aisahalna lafzahu wa yassarna ma'nahu liman aradahu liyadzakkaran nasa, yaitu kami mudahkan lafadznya. Lafadz Al-Qur'an itu mudah diucap. Kita bukan orang Arab. Bahasa ibu kita bukan bahasa Arab. Tetapi kita bisa membaca Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Dan bukan hanya kita, ya. Bacaannya sama, orang Indonesia, orang Cina, orang Jepang, orang Amerika, orang mana saja bacaan Qur'annya sama. Walaupun bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Ya. Tetapi Allah mudahkan lafaz bahasa Arab tersebut, dimudahkan oleh seluruh untuk seluruh manusia yang ada. Wa yassarna ma'nahu, dan kami mudahkan maknanya. Al-Qur'an itu maknanya dimudahkan oleh Allah untuk dipahami. Ya. Liman aradahu, bagi siapa yang memang ingin memahami. Liyadzakkaran nasa, untuk mengingatkan manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang penuh dengan keberkahan, untuk mereka bisa mentadaburi ayat-ayatnya, bisa memahami, merenungi, mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُ الْأَلْبَابِ, dan agar supaya orang yang akalnya sehat, akalnya jernih, itu bisa memetik pelajaran dan peringatan dari ayat tersebut. وَقَالَ تَعَالَى, juga Allah berfirman, وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ لِبِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا, dan hanyalah Al-Quran ini kami mudahkan dengan lisanmu, dengan bahasa Arab, adalah supaya memberi peringatan, memberi berita gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang menolak, orang-orang yang kafir. Jadi Al-Quran ini kenapa harus berbahasa Arab? Karena memudahkan bagi kita. Karena kalau bukan dengan bahasa Arab itu akan sulit. Karena bahasa yang lain itu tidak seteratur bahasa Arab. Bahasa Arab itu teraturnya luar biasa. Ya, teraturnya, susunannya, baik nahwunya, baik sorofnya, baik badi', bayan ma'aninya, baik lughahnya. Ya, itu semuanya tertata begitu rapi. tertata begitu rapi, begitu indah susunannya. Ya. Kalau kita belajar nahwu, itu bagaimana indahnya, ini kok bisa berbunyi A, bisa U, bisa I, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, majzum. Kalau kita belajar sorok, kok bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Kok bisa dibacanya begini, bisa dibacanya begitu. Ilmu seperti itu hanya ada di dalam bahasa Arab yang secara sempurna. Wa qala Mujahid wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, yakni haunan. Haunan qira'atuh. Dibacanya itu enak. Dibacanya itu enak Al-Qur'an itu. Sekian juta orang menghafal, sekian juta orang membaca dengan lantunan yang beda-beda. Kalau dia paham tajwid dan dia terapkan, pasti tetap enak bacaannya. Walaupun suaranya beda, nadanya beda, cengkoknya beda, tapi kalau dia menggunakan ya kaidah tajwid, insyaallah bacaannya itu akan sangat lezat untuk didengar. Beda-beda ya. Antum ada 100 qori, masing-masing beda-beda bacaannya. Maksudnya nadanya itu beda-beda. Dan masing-masing luar biasa. Ya. Maka Al-Sudi yassarna tilawatahu 'alal alsuni. Kata Al-Sudi yaitu Al-Qur'an kami mudahkan untuk dibaca atas lisan. Lisan ini gampang bacanya. Bagi yang Allah mudahkan. Bagi yang Allah mudahkan. Wa qala Adh-Dhahhak 'an Ibn Abbas laula anna Allah yassarahu 'ala lisan al-ajamiyyin mastata'a ahadun min al-khalqi ay yatakallama bi kalamillah. Kalaulah bukan karena Allah memudahkan atas lisan anak-anak Adam untuk melantunkan Al-Qur'an, kalaulah bukan Allah yang memudahkan, niscaya tidak ada seorang pun yang mampu, tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk membaca kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ya, Al-Qur'an kalamullah wa laysa bimakhluq, bukan makhluk. Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz, Al-Qur'an yang ada di dunia, semuanya kalamullah. Al-Qur'an yang ada di mushaf, yang terdengar dari suara, yang dibaca oleh qari, yang didengar oleh kita, yang tertulis dalam mushaf, itu semuanya kalamullah. Tapi kertasnya adalah buatan orang. Kertasnya buatan orang, tapi Al-Quran kalamullah. Yang ditulis di kertas tersebut adalah kalamullah. MP3 buatan manusia, tetapi kalau sudah merekam kalamullah, maka suara itu adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya. Ada satu cerita. Ya, dia mempermasalahkan. Yang kalamullah itu adalah yang di Lauhul Mahfuz. Adapun yang di dunia ini, yang di mushaf, itu kan buatan manusia. Yang terucap ini kan suaranya manusia. Berarti itu bukan kalamullah, itu adalah ungkapan dari kalamullah. Paham ya? Jadi gambaran, bukan kalamullah, kata dia. Akhirnya lama kelamaan ya, ketika ada orang membakar Al-Qur'an, dia marah. Tiba-tiba orang yang bakar Quran ini jawab, "Lah ini kan cuma secari kertas. Ini kan cuma lembaran buku. Kenapa kamu marah? Kamu sendiri yang mengatakan itu bukan kalamullah." Jadi pahami ya. Nah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Imam Ahmad itu sangat tegas, Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Yang ada di mushaf itu kalamullah. Yang dibaca oleh imam, oleh qari itu kalamullah. Ya. Semuanya kalamullah, baik itu suaranya qari, baik mushafnya di depan kita, itu semua adalah kalamullah, bukan makhluk. Selesai ya, demikian itu prinsip. Jangan meremehkan kalimat itu, kalimat kalamullah bukan makhluk ya. Ini yang berkorban untuk mempertahankan kalimat ini itu ratusan bahkan ribuan ulama, darah ulama itu tertumpahkan untuk mempertahankan kalimat ini Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk, bukan makhluk. Darah para ulama tertumpahkan untuk mempertahankan kalimat dan akidah ini. Yaitu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ulama ratusan dibantai. Ya, disiksa, dibunuh, bahkan ada yang dipenggal kepalanya, kemudian tubuhnya disalib, kepalanya ditancapkan, ditombak, ditonton selama 3 bulan sampai jadi tengkorak. Itu Ibnu Nuh, temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Yang saat dipenggal masih bisa berbicara. Itu dalam riwayat demikian. Masih bisa berbicara Al-Qur'an kalamullah laisa bimakhluq. Ya. Termasuk murid-muridnya Imam Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i itu pindah ke Mesir karena saat itu siapa ulama yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah dibunuh oleh penguasa saat itu. Imam Ahmad disiksa puluhan tahun. Ulama-ulama yang lain ya, ada yang siksa sampai mati. Di antaranya imam, muridnya Imam Syafi'i yang namanya Al-Buwaiti. Al-Buwaiti itu murid-murid seniornya Imam Syafi'i, perawi daripada kitab-kitabnya beliau. Itu beliau meninggal. Ya, sehingga jangan meremehkan kalimat ini. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Ya, kalimat yang singkat. Tetapi di balik itu melalui perjuangan yang sangat luar biasa dari para ulama mempertahankan kalimat ini, karena ini akidah. Kalimat yang singkat tapi konsekuensinya kan besar. Kalau dikatakan ahlu Al-Qur'an makhluk, berarti sama dengan kita. Berarti kalau makhluk ada kekurangan enggak? Banyak. Ya, kalau itu makhluk berarti ada kekurangan, ada catatan. Ya. Berarti sama dengan kita makhluk, ya. Maka sekali lagi Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Hurufnya, suaranya itu kalamullah. Mushafnya ataupun tulisannya semuanya adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan namanya kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah adalah sifat yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ada pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sifat. Sifat itu bukan ciptaan. Sifat itu bagian dari pada zat dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting ya untuk dipahami dan dipegang kita itu. Demikian fadhil dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Ikhwan fi din azakumullah. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, qultu, aku berkata, wa min taysirihi ta'ala 'ala an-nasi tilawatul Qur'ani ma taqaddama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemudahan dari Allah atas manusia adalah Al-Qur'an ini dibaca dengan berbagai macam dialek bangsa Arab. Sebagaimana terlewat hadisnya dalam mukaddimah tafsir, Rasulullah bersabda, "Inna hadzal Qur'ana unzila 'ala sab'ati ahrufin." Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan di atas 7 huruf, 7 dialek bahasa Arab. Ya, makanya ada qiraah yang paling ya terkenal, qiraah sab'ah, 7 qiraat mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Hafiz, An'asim, Warash, Khulun, Kunbul, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ada yang mengatakan 7 ini bukan riwayat qiraah. Tapi 7 ini adalah dialek bahasa saja. Ya, apapun perbedaannya dalam memahami hadis ini, tapi intinya memang Al-Qur'an itu bacaannya dengan 7 dialek. Saat Nabi menyampaikan itu dialeknya beda-beda. Bahkan terkadang ya ada sedikit keragaman bahasa, ya. Misalkan dalam firman Allah Taala, "Ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Ya, fatabayyanu. Dalam riwayat lain, fatasabbatu. Ya. Fatabayyanu, ya, ini qiraah yang biasa kita baca, kita dengar. Dalam qiraah yang lain itu fatasabbatu. Itu salah satu contoh. Banyak. Ya. Wa awradnaha al-haditha bituruki wal-afadhi bima ahna an idadatiha anai adatihi hahuna walillahi alhamdul minnah. Dan telah kita paparkan hadisnya dengan berbagai macam periwayatan lafadznya, sehingga tidak usah diulang, pada muqaddimah tafsir Nukasir di jilid yang pertama. Wa qaluhu ta'ala fahal min muddakir ay fahal min mutadakir bihadal Qur'an alladhi qad yassarahu Allah hifdhah wa ma'anahu. Yaitu siapakah yang mau mengambil peringatan dari Al-Quran ini yang telah Allah mudahkan untuk dihafal, yang telah Allah mudahkan maknanya untuk dipahami. Jadi secara asal Al-Quran itu jelas maknanya, jelas maknanya. Hanya saja ada yang maknanya dipahami oleh seluruh manusia ini muhkam, ada yang maknanya dipahami oleh yang berilmu saja, ini mutasyabih. Ya. Wa qala Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, berkata Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, fa hal min munzajirin 'anil ma'asi. Dan kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka siapakah yang mau meninggalkan kemaksiatan? Karena Al-Qur'an itu sangat jelas dan gamblang. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan telah berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Al-Hasan Ibnu Rafi' qala haddatsana Dhamirah, ada yang membaca Dhamirah, an Ibnu Syaudab, itu Syahr bin Syaudab, an Matar wal Warraq, itu dari Matar al Warraq, nama ulama, fi qalihi ta'ala fa hal min mudzakir. Ya, ketika menafsirkan fahal min mudzakir, siapakah yang mau, ya, mengingat Al-Qur'an ini, hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi. Kata beliau, siapakah yang mau jadi penuntut ilmu? Siapakah yang mau mempelajari ilmu agama ini? Fayu'anu alaihi, niscaya dia akan ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita benar-benar itu belajar, itu serius, ikhlas, sungguh-sungguh, pasti Allah akan mudahkan bagi kita, bahkan Allah akan tolong kita. Kalau kita belajarnya serius, sungguh-sungguh, ya. Sehingga sulit itu adalah untuk ujian bagi kita. Ya, menghafal Al-Quran itu sulit, itu ujian. Ketika Allah sudah bukakan kemudahan, maka akan mudah semuanya. Ya. Al-Quran itu kalam Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah. Sehingga kalau kita sulit menghafalnya, minta tolong kepada Allah, mudahkan. Ya. Jangan putus asa. Itu kalam Allah, minta kepada Allah, ya Allah mudahkan aku untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Minta tolong kepada Allah, karena Al-Quran kalam Allah, milik Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Darinya lah Allah Al-Qur'an, dan kepadanya Allah itu Al-Qur'an. Maka minta tolonglah kepada Allah supaya kita bisa menghafal Al-Qur'an, ya, walaupun tidak 30 juz, setidaknya ada yang kita hafal. Ya. Seorang dikatakan hafizul Qur'an, penjaga Al-Qur'an, itu dengan kadarnya masing-masing. Ada yang menjadi hafidul Quran, ya, biqadri 30 juz'an. Ada yang penghafal Quran, kadarnya itu selesai hafal 30 juz mungkin, dengan 7 riwayatnya atau 10 atau 14. Ya. Ada yang menghafal Quran dengan kadar 30 juz satu riwayat saja. Ada yang menghafal kadarnya mungkin 20 juz saja. Ada yang menghafal Quran, hafidul Quran yang kadarnya 10 juz saja. Atau mungkin yang satu juz saja, atau mungkin beberapa surat saja, maka antum tetap namanya hafidul Quran, penghafal Al-Quran. Maka jadilah penghafal Quran. Berapapun hafalan Quran kita, dijaga walaupun mungkin cuma ayat-ayat surat-surat pendek gitu ya, dari Al-A'la sampai An-Nas begitu. Ya, itu setengah juz fa'anta hafidul Quran. Maka antum penghafal Quran, penjaga Al-Quran, dijaga Al-Quran itu. Walaupun cuma setengah juz hafalannya, walaupun satu juz hafalannya, dijaga. Karena itu kalamullah. Allah akan menjaga kita kalau kita menjaga kalamnya. Allah akan menolong kita, ya, jika kita yang menghafalnya. Maka makna fahal min mudzakir kata matar al-warraq, hal min talib ilmin fayu'anu alaih. Siapa yang mau menuntut ilmu agama, siapa yang mau menuntut ilmu Quran, pasti dia akan ditolong atasnya. Kada allaqahu al-Bukhari bi sihhatil jazmi an matarin al-warraq. Demikian riwayat ini ditampilkan, disampaikan Bukhari dalam bentuk muallaq bi sihhatil jazm. Muallaq itu berarti tidak disampaikan sanadnya oleh beliau kepada yang mengatakannya, tetapi dengan sihah jazm. Sihah jazm itu berarti qala Warraq qala matar al-Warraq gitu. Ya. Ini namanya sighatul jazm. Artinya gambaran pemastian dari Imam Bukhari yang mengucapkan adalah matar al-Warraq. Demikian pula dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, wa rawa an Qatadah mislahu, dan beliau meriwayatkan dari Qatadah ucapan yang sama, yaitu ma'na fahal mim mudzakir, siapakah yang mau mengingat Al-Quran ini karena Allah mudahkan, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih, yaitu siapa yang mau menuntut ilmu maka pasti Allah akan menolongnya. Siapapun yang ingin menjaga agama pasti akan Allah tolong. Ya, mungkin demikian ya. Oleh karena itu sekali lagi, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita orang yang terbaik ya, supaya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu manusia terbaik yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan jadilah penghafal Qur'an, penjaga Al-Qur'an dengan kadar berapapun yang kita hafal, ikhlaskanlah amalan itu hanya bagi Allah. Jangan putus asa ya. Kalau kita lama menghafal Quran husnudzon saja ya, husnudzon barangkali memang ya Allah menginginkan kebaikan di balik itu, dengan diulang-ulang lebih mungkin pahalanya lebih banyak ya. Diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dalam mukaddimahnya dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar hafizul Baqarah 7 sinin. Anna Ibn Umar hafiz al-Baqarah 7 sinin. Bahwasanya Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar itu menghafal surat Al-Baqarah 7 tahun. Beliau tidak buru-buru. Jadi menghafal surat Al-Baqarah beliau hafal selama 7 tahun. Ya, beliau hafal selama 7 tahun. Jadi kalau 1 tahun belum hafal-hafal enggak usah putus asa. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu menghafal Al-Baqarah selama 7 tahun baru selesai, baru rampung. Tapi kalau antum yang diberi kemampuannya, jangan beralasan dengan ini lah, santai saja. Ibnu Umar saja 7 tahun, masa saya tuh 7 hari. Ya. Kalau memang mampu silahkan. Ya, yang penting dijaga, kemudian diamalkan, dipelajari, terus dijaga sampai ya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal kita sampai mana. Dipertahankan itu Al-Qur'an. Ya, jangan dilepas. Kita lalai, lepas nanti itu Al-Qur'an. Dijaga, terus dijaga, diulang-ulang, diulang-ulang. Ta'ahadu bil Qur'an, terus perhatikan Al-Qur'an, diulang-ulang. Ya, fa inna asyadu tafallutan minal ibilil mu'allaqah. Karena Qur'an itu lebih cepat lepas dibandingkan unta. Ya. Unta kalau ada tali kekang dipegang, dia nurut. Tapi kalau lepas dari talinya, sangat sulit untuk bisa menaklukkannya. Maka jangan lepas tali itu. yaitu dengan murojaah, diulang, murojaah, diulang, murojaah, diulang. Harapkanlah pahala, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahummarhamna bil Quran, Allahumma ja'alna hufadzal Quran. Allahumma nas'alukal jannah ya wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.